Shalom. Ya memang masih pagi. Shalom. Tema yang ada, anugerah umum, menjadi satu tema yang menarik untuk dibahas, tetapi juga bisa cukup keras untuk dapat diperhatikan. Khususnya pada waktu mengajar untuk kelas-kelas penginjilan, sudah banyak kadang pendeta bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang nggak kenal Yesus, nggak pernah dengar nama Yesus? Apakah mereka binasa hanya karena tidak pernah mendengar Injil? Dan itu terus banyak dikumandangkan. Bulan lalu saat KKR di Bala Keselamatan, Salvation Army di Palu, ada satu pengurus pemuda bilang, Kak, saya ditanya sama teman di kantor dan saya malu nggak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Iya, dibilang teman saya sama-sama staf di Universitas Tadulako, Buntat. Jadi nanya lah lagi makan siang. Kamu orang Kristen kayaknya sombong ya. Kenapa? Iya, kalian cuma menganggap orang Kristen aja yang selamat. Agama lain enggak. Terus bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa, katanya. Ya, saya bilang, ya, memang kadang perlu belajar. Oleh karena kalau kamu balik lagi tanya, ah kamu juga sama kan? Kalau di luar Islam juga nggak ada yang selamat. Gitu. Yang Buddha pun bisa berpikir begitu, Hindu juga sama. Nah, mari kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang anugerah umum ini. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat 18, sampai ayat yang ke-32, dari sisi yang positif sampai pada yang negatif pada saat salah menghidupi anugerah umum itu. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-32, kita tidak mengeksposisi satu persatu, tapi bagian ini sangat menolong menjelaskan kepada kita saat berinteraksi dengan orang luar yang selalu mempertanyakan, gimana dengan orang yang belum pernah dengar Yesus, yang belum pernah dengar Injil, yang tidak tahu kekristenan. Saya baca 18, beberapa ayat 19, teman-teman, sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kepasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Sama-sama 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Richard Dawkins satu kali pernah ditanya oleh wartawan, kalau kamu mati, dan ternyata Allah tanya, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Apa jawabanmu? Karena dia salah satu tokoh ateis yang paling terkenal di YouTube, di seluruh dunia, khususnya di kalangan ilmuwan, cendekiawan, di Amerika dan Eropa. Dia katakan, engkau tidak memberikan cukup bukti. Not sufficient, enough sufficient gitu untuk proof, bukti. Tetapi dikatakan bukti itu ada di setiap kita buka mata melihat alam. Orang akan sadar pada waktu melihat bahwa ada designer di setiap ciptaan. Begitu kompleks, begitu indah, begitu matching, begitu teratur. Tahu. Tidak mungkin enggak. Gitu loh. Karena itu, Paulus menjelaskan di Roma, mereka tahu. Dari pikiran Allah yang nyata di alam ini, bahwa ada satu pribadi yang membuat ini semua. Dan itu sebabnya memang include dengan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah dalam kejatuhannya pun tetap ada kemuliaan Allah itu walaupun berkurang, walaupun rusak, walaupun tidak utuh dan tidak memadai, tetapi image of God yang ada pada diri manusia membuat semen religius, benih agama itu akan muncul di setiap peradaban, seprimitif apapun, tahu akan adanya pencipta. Akan adanya pribadi yang lebih agung, lebih hebat, lebih mulia. Kekuatannya yang kekal dalam ayat 20 dikatakan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga manusia tidak dapat berdalih. Sehingga pada waktu orang-orang ateis, agnostik berkata, ya daripada salah mikir Allah, bagus gak usah mikir tentang Allah. Dan kedua memang gak ada Allah. Bukankah tidak cukup bukti, tapi mereka mempermainkan bukti yang ada. Mengacuhkan bukti yang ada. Dan itu memberikan sesuatu dampak yang mengerikan, karena akibatnya memang menjadi bermasalah. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah melalui alam, tahu ada sesuatu yang menciptakan, pribadi yang lebih agung, lebih besar, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka mulai memikirkan, merumuskan, memformulasikan pribadi. Siapa kira-kira yang menciptakan Allah ini? Dari alam. Gabungan semua kebaikan, keindahan, kemuliaan, dan diciptakanlah satu sosok. Ini Tuhan. Sehingga semakin orang menyelidiki alam, kadang side effect yang terjadi, satu sisi kalau modalnya baik, orang bisa mensyukuri betul Tuhan itu baik. Tapi pada sisi yang lain, bisa lari kepada totemisme, penyembahan kepada binatang-binatang, ciptaan yang ada. Sehingga ayat 23 dengan detail, Paulus menjelaskan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Itu sebabnya di setiap peradaban, baik animisme, politisme, gitu, akan ada konsep Allah itu. Enggak ada yang menganggap, ya enggak ada pencipta atau apapun. Sekebal, sekanibal apapun, mereka hidup sedemikian ketat, sedemikian kuat akan adanya pencipta. Karena itu ada aturan-aturan agama yang mereka juga buat. Ada aturan-aturan moral yang mereka sadari atau tidak menjadi satu hukum yang membedakan manusia dengan binatang. Sehingga ada hati nurani. Yang Paulus bilang ya, tanpa hukum Taurat dihukum berdasarkan hati nurani. Nah, kalau kita melihat dulu ke dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke 14, Kisah Rasul 17 ayat 26 kita melihat dan 27 bagaimana Paulus juga menjelaskan Kisah Rasul 17 ayat yang ke 24, 25, 26 dan 27 sangat jelas bagaimana alam ini menjadi sarana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ayat 24, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sehingga secara sadar seharusnya orang Kristen melihat bahwa Allah cuma satu. Yaitu Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah ini menyatakan dirinya secara umum kepada dunia, isinya umum, tidak khusus memang. Yaitu semua bisa melihat ada pencipta, ada tatanan, ada pengaturan, ada hukum, ada moral, right and wrong, ada. Tetapi setiap daerah berbeda. Tujuannya satu, bahwa di dalam kegelisahan mencari Allah, karena orang rindu bergaul dengan Allah, mereka mudah-mudahan bisa menemukan Allah, kata Paulus. Insya Allah menemukan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi pada waktu salah langkah, nah kembali bicara anugerah nanti, special grace, untuk bisa menemukan anugerah khusus itu, manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan kehancurannya, yaitu pemikirannya yang berdosa. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-17, pada waktu Lydia mendengarkan penjelasan dan segala macam apa yang Paulus bilang, ayat 16-17 Kisah Rasul 14, ini menjadi sesuatu yang menarik bahwa Paulus pun memakai anugerah umum ini menjadi jembatan untuk dunia melihat bahwa Allah orang Kristen itu bukan Allah yang ujuk-ujuk muncul hanya di kalangan Israel belaka gitu loh. Hanya untuk orang suku Bani Israel belaka. Enggak. Dia Allah universal alam semesta ini. Dalam zaman yang lampau, ayat 16 Kisah Rasul 14, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Sejak Babel masing-masing melakukan apa yang menurut pandangannya baik. Ya, itu terus dilakukan. Allah biarkan memang. Namun ayat 17, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Itu tetap juga anugerah umum. Sehingga kalau kita melihat banyak orang dunia bisa lebih eksis daripada orang Kristen, ya, oleh karena mereka menikmati anugerah umum yang ada waktu mereka bisa lebih kreatif dalam hidup. Nah, kita lihat lebih lanjut, mudah-mudahan bisa nyampe. Siapa manusia sebetulnya? Yang diciptakan Allah begitu baik, begitu indah, begitu luar biasa. Manusia image Allah, gambar Allah, diciptakan serupa dengan Allah, dan memang untuk hidup memuliakan Allah. Sehingga apa reaksi kita di hadapan Allah akan membentuk kita pasti menjadi sebagaimana kita bereaksi. Reaksi kita di depan Allah, reaksi kita mensyukuri ciptaan Allah, reaksi kita berhadapan dengan kebenaran Allah menentukan siapa kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap alam. Pada waktu modalnya rusak, akhirnya larinya jadi rusak seperti ayat yang ke-23 sampai ke-32 Roma pasal yang pertama itu. Sehingga terjadi lesbian, gay, kekerasan, amoralitas. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu equal with his react before God. Sebanding dengan reaksi dia kepada Allah. Relasi dia kepada Tuhan, di situ tergantung reaksi dia kepada alam juga. Relasi dia dengan alam, sejauh dia bereaksi terhadap kebenaran firman Allah. Ini terkait satu sama lain. Sehingga ada orang-orang di setiap agama, orang-orang yang baik, iya. Bahkan ada orang-orang ateis yang begitu lembut, begitu berdedikasi, begitu disiplin, bahkan punya integritas, iya. Anugerah umum. Cuma belum sampai kepada anugerah khusus. Sehingga belum pernah menemukan Yesus. Atau tidak mau percaya kepada Yesus. Ya kayaknya next kita lihat. Oh sorry. Tadi film ya. Ininya tidak nyampe. Bro, diulang bro. Oke. Okay. Ulang lagi ke atas. Oke. Okay. Manusia tidak bisa independen karena memang terkait, terikat dengan Allah karena dia dicipta oleh Allah. Sehingga dikatakan kita dicipta sebagai makhluk yang bereksistensi relatif terhadap pencipta. Kenapa relatif? Tidak selalu benar relasi kita dengan Tuhan. Pada waktu pemikiran manusia ditempatkan lebih daripada ketaatan untuk menyembah Dia dalam ketulusan, maka pemikiran manusia menguasai. Dan pada saat pemikiran manusia menguasai, tindakannya dimotivasi dari pemikiran yang ada, akhirnya hatinya pun melawan Allah. Itu yang kita lihat dalam akhir dari ayat yang ke-30 sampai ke-32 Roma pasal 1. Kita dicipta untuk berelasi, berespon dan bertanggung jawab pada pencipta. Dan itu baru disadari memang pada waktu anugerah khusus itu telah diterima. Tetapi diharapkan dari anugerah umum ada kebutuhan, ada kehausan, ada rasa lapar untuk bergaul, untuk mengenal lebih dalam hidup bagi Allah pencipta itu. Lanjut. Mak, kayaknya itu tadi film ya. Bisa diputar enggak, Bro? Coba, Bro, filmnya, Bro. Karena sangat menolong untuk kita melihat dalam konteks seperti sekarang. Ya. Coba dikecilin terus diklik aja. Oke. Dia diperbesar lagi. Bisa enggak jalan enggak? Enggak bisa ya? Ya sudah. Yang atasnya lagi. Saat kelaparan, saat penderitaan, kita melihat ada orang-orang yang bisa keluar dari pergumulan, tantangan, kemiskinan, kesulitan gitu. Dengan satu ide. Gitu. Kalau kita melihat anugerah umum itu begitu besar, begitu luar biasa, sehingga bisa memampukan dan mengembangkan umat manusia di tengah kondisi yang paling sulit, bisa keluar berbeda, jalur berbeda. Sehingga pada waktu kita bisa melihat dunia sebesar ini dan muncul orang-orang yang tidak percaya dan bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, ya, dia bisa menangkap dan menemukan anugerah umum itu dan dia kembangkan itu. Dari bakatnya, karunianya, talentanya, momentumnya, keaktifannya, pengorbanannya. Dan itu mengagumkan untuk seluruh dunia. Dan disitulah kebesaran Allah kita bisa lihat bahwa Allah begitu memang mengasihi manusia secara umum. Untuk umum. Tidak menyangkut keselamatan. Sehingga walaupun mereka melakukan perkara-perkara besar di dunia, hal-hal yang luar biasa, tidak terkait dengan keselamatan. Hanya endingnya selesai di kuburan. Itu sebabnya mengapa dari kebesaran-kebesaran itu orang berkata dan berpikir ulang seharusnya. Mengapa anak-anak Tuhan yang sudah hidup dengan Kristus tidak mampu melakukan sesuatu yang besar? Karena kenyataannya memang banyak orang Kristen tidak mengalami anugerah khusus itu atau belum mengalami anugerah khusus sehingga tetap masih di anugerah umum. Buktinya apa? Gampang. Dia berdoa, gak berdoa, hidupnya akan sama kayak gitu. Biasa aja. Dia ke gereja, gak ke gereja, tetap ekonominya begitu, pekerjaannya begitu, keluarganya begitu. Akan begitu aja. Sama dengan yang Islam, dengan yang Buddha, dengan yang Hindu, yang Kristen. Hidupnya memang ya itu. Gak ada sesuatu yang lebih. Pelayanan ya kalau gimut gue datang, kalau enggak. Memang begitu aja. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang natur secara alam, manusia semua punya. Di agama manapun, punya kerinduan untuk beribadah, ada. Bisa ada kerinduan untuk berbagi hidup dengan sesama, iya. Secara humanis, sehingga banyak orang-orang di Lions Club, Rotary, memberinya itu luar biasa. Gitu loh. Di Greenpeace, all out. Worldwide Fund, doktor, profesor, mengabdikan hidup hanya untuk orang utan. Kadang-kadang nggak bisa saya bayangkan itu. Bagaimana mereka sekolah begitu tinggi, mahal-mahal, hanya masuk pedalaman Kalimantan gitu. Dan nanganin cuma 2-3 ekor anak orang utan gitu. Sedangkan kita menangani jiwa manusia puluhan ratusan, kadang enggak se-care mereka atau se-op all out mereka gitu. Dalam pemikiran, dalam hal apapun. Sehingga waktu kita melihat manusia diciptakan harus berelasi dan bereaksi terhadap pencipta dan bertanggung jawab terhadap pencipta, maka disinilah orang mempunyai batasan right and wrong, moralitas. Tidak bisa seenaknya hidup. Dia tahu ada garis batas hak dan kewajibannya. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Semua mengerti. Semua tahu. Sehingga waktu orang bilang, kalau memang ada banyak penderitaan di bumi, ada banyak persoalan, ada banyak ketidakadilan, peperangan dan penyakit cacat, kematian. Buktinya apa? Ada Allah. Buktinya banyak kejahatan. Maka yang percaya Tuhan berkata, dari mana kamu tahu itu jahat? Ya karena itu jahat, harusnya kan begini-begini. Kenapa itu baik? Iya. Berarti kamu tahu tentang jahat dan yang baik? Iya, tahu tentang jahat dan yang baik. Berarti kamu tahu ada standar tentang kebaikan dan kejahatan? Iya. Nah jika ada standar tentang kebaikan dan kejahatan, ada hukum, ada moralitas, berarti ada yang pemberi moral. Yang pemberi hukum, lawgiver. Dan pemberi hukum itu adalah Allah. Jadi bagaimana dikatakan tidak ada Allah? Tidak akan bisa lari. Tetapi setiap orang bertanggung jawab terhadap pencipta. Iya. Nah orang-orang tadi di tengah resesi, di tengah keputusasaan, di tengah kefrustrasian bisa muncul. Kenapa? Karena menangkap. Ada sesuatu yang besar yang kumiliki, yang Allah berikan. Hikmat, pengertian, kapasitas, kemampuan, bakat di alam ini. Itu luar biasa. Sehingga jangan remehkan banyak orang-orang di luar sana. Tapi kita mengevaluasi sebagai anak-anak Tuhan. Ada enggak satu rasa kegelisahan dalam diri kita belum memberikan yang terbaik bagi Kristus? Satu kegelisahan untuk terus mengenal dan mencari Dia. Karena itu yang diharapkan dari anugerah khusus. bahwa kita makin menjadi serupa dengan Dia, bukan hanya sekedar tahu akan Allah dan hidup pada ya bidang teologi yang kita geluti masing-masing, kita menganggap ah cukup udah ngerti Yesus gitu. Lanjut, kita lihat. Dalam Ulangan 29 ayat 29 katakan, pengenalan yang Allah berikan dari dirinya sendiri melalui penyataan itu sangat real dan sangat berguna. Kenapa? Karena Ulangan 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah, hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sehingga kalau orang Kristen yang sudah mengalami anugerah khusus itu tidak bisa menikmati lebih daripada orang yang memiliki anugerah umum, persoalannya satu, dia pada posisi yang sama di situ. Belum menikmati special grace, anugerah khusus yang menyelamatkan. Dia masih pada anugerah umum. Tahu Yesus? Tahu. Tahu Allah? Tahu. Belajar firman? Iya. Komsel? Iya. Sekolah teologi? Iya. Tetapi tetap dalam tataran umum. Enggak ada sesuatu exciting, gairah, bahwa saya belajar untuk kemuliaan Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, dan saya tahu hidup saya bukan kebetulan ada di bumi. Ada desain khusus. Fokusnya bukan cuma melihat kekurangan-kekurangan, tetapi sudah mulai melihat kelebihan yang ada. Kenapa? Karena kalau enggak, penyataan Allah itu enggak akan real dan enggak berguna bagi dia. Cuma sekedar teori, Calvinis. Oh iya, special grace. Oh iya, common grace. I know that. So what? Enggak ada dampak apa-apa dengan hidup kita. Kenapa? Karena seringkali dalam level pertama orang Kristen, 95% mungkin kayak gini. Ke gereja, datang, duduk, diam, tahu tentang yang baik dan yang buruk, tahu. Tahu bagaimana harus hidup, tahu. Tahu tentang bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, bagaimana memberi, bagaimana melayani, tahu. Bisa melakukan dengan baik, belum tentu. Selesai khotbah ditanya, tadi khotbah apa? Oh, tentang anugerah umum. Isinya apa? Enggak tahu. Kenapa? Karena kita cuma dengar dan setelah itu ya udah tahu, ya udah. Kita enggak pernah berpikir lebih dalam apa yang harus saya kerjakan untuk itu terjadi. Orang Kristen punya 4M dalam relasinya dengan firman Tuhan. M yang pertama, membaca. M yang kedua, merenungkan. M yang ketiga, melakukan. M yang keempat, men-sharingkan. Anugerah umum bisa bekerja dalam level 1 dan 2, hanya membaca dan merenungkan. Pada saat dia enggak melakukan, dia enggak tetap enggak akan pernah selamat. Dia tahu Allah baik tapi enggak mengalami kebaikan Allah. Dia tahu Allah hebat, dia tidak menikmati kehebatan Allah. Dia tahu Allah dahsyat, oh iya dia tahu, tapi tidak datang kepada Allah. Itu ada ayatnya, ada. Ini level ini yang bahaya kalau di gereja. Kita baca Yohanes 5 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Sudah ada pelayanan? Sudah. Sudah di gereja? Udah. Sudah sekolah teologi? Ya? Juga udah. Bertobat? Enggak. Tetap geblek? Iya. Dan kadang mengerikan. Kemarin Pan An sama Ibu Nona cerita, ada anak pimpinan panti asuhan, pendeta perkosa anak-anak panti. How can? Pendeta. Beberapa anak harus aborsi. Berapa puluh anak yang ada di sana. Kok bisa? Pendeta. Iya, karena cuma di level yang pertama. Dia hidup dalam tatanan, anugerah umum. Tahu Yesus, tahu Allah, tapi tidak datang. Ayat 37, Yohanes 5, kita baca. 3:4. Bapa ngutus aku, dialah yang kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tidak pernah dilihat. Karena itulah Yesus yang datang untuk kita mengenal Allah. Ayat 38. Dan firman-Nya, perhatikan, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Ayat 39, silakan baca. Kamu, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, kesaksian tentang aku, namun untuk memperoleh hidup itu. Itu common grace, anugerah umum. Tahu Yesus? Tahu. Tahu firman Allah benar? Tahu. Dilakukan? Enggak. Bertobat? Enggak. Datang sama Yesus? Enggak. Cek hidup kita masing-masing hari ini. Berapa firman Tuhan yang kita percaya? Puluhan tahun kita menjadi Kristen, berapa ayat yang kita hafal? Saya ingin tanya teman-teman. Siapa sudah selesai baca Alkitab? Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Makasih Pak An-An. Yang belum, tolong berdoa masing-masing. Jangan sampai dianugerah umum. Kenapa? Karena kita perlu mengenal, walaupun itu bukan bukti sah satu-satunya, tetapi ketidakrinduan kita untuk mencari Allah dan mengenal Allah menjadi satu bukti bahwa kita ada cuma cukup dalam kepuasan Tuhan itu baik, memberkati secara umum. Ya, kalau kerja keras Tuhan akan limpahkan, gitu ya. Hujan, angin, kayak ini tadi Paulus bilang, nah itu memang Allah berikan. Diharapkan dari situ kamu mudah-mudahan ketemu dengan Allah. Nah kita bukan mudah-mudahan, kita sudah di depan mata. Yesus itu diplakkan, ini loh, karya terbesar dalam hidup. Ya. Tapi apa karya terbesar kita dalam hidup kita untuk dia? Kalau itu enggak ada, betul-betul kita tetap hidup dalam anugerah umum. Dan kalau teman-teman masih malas baca Alkitab dan enggak suka dan bahkan enggak menghidupi panggilan itu sebagai satu tanggung jawab pribadi kepada Kristus, berdoalah entah berapa puluh kali semalam. Tanya diri sendiri sama Tuhan, Tuhan, saya sudah di dalam anugerah khusus-Mu atau sekedar masih seberagama di anugerah umum. Yang akibatnya perbuatannya sama seperti Roma pasal 1 ayat 30-32. Mungkin bukan lesbian, bukan gay, tapi memberontak sama orang tua, sombong, jahat, dendam, marah, iri hati, kikir, bermain-main dengan pelayanan, itu akan kita alami. Kan itu real. Karena dikatakan bahwa pengenalan Allah, God reveal, Allah membukakan dirinya, Allah menyatakan dirinya kepada dunia, itu sangat real dan sangat berguna. Sehingga kalau tidak ada dampak rohani bagi kita, berarti memang kita enggak ada apa-apa. Kita tahu Yesus tapi enggak datang sama dia. Masih di anugerah umum. Namun ini kita lebih kepada pribadi. Betapa anugerah itu sangat indah. Kenapa? Karena memang Yohanes mengatakan, lihat betapa baiknya Tuhan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Itu yang gak dapat di Buddha betapapun kerasnya mereka meditasi dan belajar. Gak dapat di Islam betapapun syariat dan pengorbanan. Gak dapat di dalam agama karena itu adalah anugerah khusus. Dan Allah ingin kita hidup di dalamnya. Anugerah umum semua telah kita lalui. Dan kita sudah menikmati itu selama hidup kita. Hasilnya tidak lebih puas. Jadi orang Kristen puluhan tahun sama aja flat, datar, kosong. 40 tahun lagi ada di Antiokhia, sama kayak gini rohaninya. Percaya apa enggak? Tetap, ya di majelis-majelis gitu aja. Tetap enggak ada perubahan di rumah ya begitu, di kantor ya begitu. Di masyarakat ya begitu. Enggak ada sesuatu yang memang anak bilang, gile, papa beda sekarang gitu. Iya mama beda sekarang gitu. Atau orang tua melihat, ya anak-anak saya sekarang beda. Kenapa? Mulai tahu menghargai kehidupannya begitu penting bagi Tuhan. Dan tekadnya cuma satu, bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Sehingga hidup itu bisa dinikmati sampai akhir kehidupan. Kalau enggak, kita hanya sekedar tahu, kita sekedar bermoral, kita sekedar baik, tapi tidak mempunyai satu dampak dalam kekekalan. Dan itu berbahaya. Karena kita bermain-main dengan kehidupan yang begitu singkat. Next. Ya, kita lihat ini satu anugerah umum. Walaupun mungkin dia juga tidak jelas kekristenannya, tua, tetapi bisa hidup dengan indah. Ya. Coba. Pernah diputar. Delapan puluh tahun ikut audisi. Dan hanya pensiunan cleaning service, tukang nyuci WC, di klub malam, di bar, nyuci piring, senang nyanyi, dan dia mau ikut nyanyi. Dia grogi, udah pasti miskin, namanya cleaning service, tua, tidak berpendidikan. Coba lihat bagaimana orang bisa menikmati hidup dalam anugerah umum tetap indah. berapa umur? 80 tahun. No regret. Di usia 80, pujian yang tepat atau nyanyian yang tepat. Bagaimana kita hidup? Bukan kekaguman terus berkumandang. Dari mana aja kamu? Ya, bersihin bar club. Berapa lama kau tunggu waktu seperti ini? Seumur hidupku. Teman-teman, Bapak Ibu, hidup dalam anugerah umum bisa dinikmati sedemikian. Kalau kita yang sudah dalam anugerah khusus tidak bisa menikmati hidup dan penuh dengan penyesalan, ada yang salah dalam penghayatan kebenaran firman Tuhan itu. Anugerah umum itu sudah luar biasa sedemikian. Siapapun, no regret, no delay, gitu. Gak ada sesuatu yang membuat dia bergumul, gitu. Enggak ada komplain. Nah, mari kita hidupi panggilan kita karena kita sudah ada di anugerah khusus, sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan harusnya hidup bisa lebih baik daripada dunia yang kita lihat di sekitar, yang belum percaya kepada Tuhan. Dan jangan menyerah untuk mengeluarkan, untuk memaksimalkan apa yang terbaik yang bisa kita berikan dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam bekerja, dalam usaha, dalam masyarakat. Bukan sekedar hidup, karena Tuhan memberikan kita untuk yang terbaik. Kita tunduk kepala. ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar sedikit mengulas tentang anugerah umum. Kami rindu bahwa kami yang telah melangkah selangkah lebih indah menikmati anugerah-Mu secara khusus. Kami harusnya bisa lebih menikmati hidup daripada dunia. Kami bisa lebih berhasil daripada dunia. Kami bisa lebih berarti daripada apa yang orang-orang yang belum percaya lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, bukalah hati pikiran kami untuk memahami panggilan-Mu, bakat, karunia, talenta, dan juga waktu di tempat di mana kami bisa mengaplikasikan seluruh kapasitas kami untuk kemuliaan-Mu selagi kami hidup di bumi ini. Nyatakan kasih-Mu ya Bapa, sehingga sungguh anugerah-Mu yang besar itu dapat kami rasakan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk keagungan-Mu, dan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Amin.